Dan akan pula kehadiran Allah amalan Jadi artinya Allah SWT menurunkan dan menaikkan timbangan secara adil pada hari kiamat. Mengapa al-Riza timbangan pada hari kiamat sebelumnya al-Qist yang artinya keadilan? Karena timbangan dari timbangan sangat adil dan sempurna. Dan yakin nanti timbangan dari hari kiamat itu ada dan timbangan itu bisa ringan dan berat tergantung amal suami dan para anak. Tiada yang berbeza. Yang amal dari kabul amal mereka. Wamal dari kabul amal mereka. Diangkat kepada Allah amalan-amalan hamba pada waktu malam sebelum amalan siang. Demikian pula amalan siang sebelum amalan malam. Jadi sekalipun Allah SWT mengetahui seluruh amalan hambanya, namun ada acara yang harap saya ini yang Allah SWT mendapatkan kekuatan kekuatan amal dari kata mereka untuk amal harap kekuatan amal itu bagi dalam mana itu sampai kepada Allah SWT sebelum datang kekuatan amal dia kemudian pula kekuatan amal dia sampai dari Allah SWT sebelum kita berkata amal. Namun sebelumnya Allah kata, mengapa Allah takkan pakai kemiringan kata-kata dosa aku? Hikmah yang sebenarnya hanya Allah yang berkata. Yang penting kita meyakini seperti itu. Dan kita meyakini Allah mengetahui amal hamba sebelum amal tentang amal menyerahkan kepada tiga nantinya salah satunya Allah baru tahu setelah dapat laporan dari para malaikat tentang amal salah itu hanya sekedar acara resmi. Apa tujuannya Allah Taala yang mengetahui. Yang penting kita meyakini. Keyakinan yang keempat, tidak berubah. Penutup wajah Allah rasa dari kita meyakini Allah itu memiliki wajah dan ada penutupnya berubah wajah cahaya. Ya. Bagaimana wujud cahayanya? Allah Ta'ala bersuara. Kita cuma meyakini apa artinya. Kemudian keyakinan yang kelima. Alam kata-kata. Alam kata-kata. Alam kata-kata. Seandainya penutup wajah Allah dibuka, niscaya cahaya yang menutup wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk dalam kata pandangan wajah Allah SWT. Allah maha melihat segala sesuatu. Saat kita membaca apa ya? Segala itu juga saya yakin. Saya yakin. harusnya tidak boleh ada non muslim. Hadis dia pak hadis mungkin ada pak ulama setelah Rasulullah berkhutbah. Seandainya bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi cerita bagaimana dari saya pribadi atau dari siapa begitu, saya sahaja, kita kemudian tidak mempercayai, tidak tahu. Kalau kita tidak percaya, mempercayai silakan, tidak silakan. Tapi kalau kita yang menyampaikan itu ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib seorang muslim untuk mempercayai yang yakinnya. Ya ada yang bisa. وَمَا يَنْفِقُ عَلِ الْهَوَىٰ إِنْ وَإِلَىٰ وَأُلْ بُسْحَىٰ. Karena dia tidak memaksa pada perasaan hawa nafsu. Apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan dirinya, wahyu dari Allah SWT. Ikhlas kita Allah. Setelah kita mengetahui lima keyakinan yang disebutnya dalam hal ini, ada beberapa pilihan yang lain yang kita bisa ambil. Yang pertama, yang merupakan pilihan yang ketiga, ya, setelah dua kali yang diadakan, nah, dalam hal ini, kita dapat pilihan untuk memiliki murabbah maka diarusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semata-mata meyakini Allah itu tidak ngantuk dan syukur, tetapi ada keinginan di balik. Ada potensi di balik, yakni kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau selain Allah, ya, karena itu orang itu, ya, walaupun dia sudah punya bekal itu yang cukup menjadi pengawal di pabrik, misalnya, malam, ya, nantuk-nantuk itu adalah keluarnya ya tahu nantuk-nantuk manusia gak ada yang kuat melek 24 jam tau yang kuat ya gak ada yang kuat. Ya, melihat tanpa ngantuk kapal kita berhidup 24 jam saja. Siapa? Yang kuat. Yang kuat. Kalau yang kuat, langsung masuk mulut. Museum mereka Indonesia. Nah, manusia yang paling tahan ngantuk itu. Ya Allah terakhir. Wah berubah cempat ya. Ya. Tidak ada yang kuat. Dia akan ngantuk-ngantuk nih. Menguap-menguap. Tidak tahu itu. Ya. Nah. Agar kalau dia. Tak sama-sama. Akan kasihkan pada baik. Kesehatan berikut. Itu menunjukkan kelemahan. Allah. Tidak ngantuk. Tidak itu sangat kita harus merasa diawasi pada Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Taala sudah tidak bisa mengawal kalian. Jadi pasti dia kerjanya amanah. Melaksanakan tugas pasti amanah. Sesuai dengan apa yang kita tahu. Sekalipun ada yang mengawasi. Kenapa? Dia yang memiliki tugas merokok. Merasa diawasi oleh Allah SWT. hasilnya. Karyawan pabrik semuanya punya berkorban. Tak butuh kemauan. Gimana? Itu pun tidak semuanya terhitung. Ya, dikasih kemauan. Ya, seperti awasi. Al-Muhim, kita dengan keyakinan, kita tambahkan dulu. Ini Allah tidak jujur, memiliki para Allah. Kemudian Allah baik. Al-Iman bil-Mi dan Jawab. Dalam ini, sejarah saya maklumat adanya timbalan pada mereka. Timbangan pada mereka betul-betul timbangan. Tapi jangan kemudian disamakan dengan timbangan-timbangan yang ada di sini. Pokoknya urusan akhirat, urusan dari kiamat, dengan melihat urusan dunia. Semuanya serba beda, walaupun namanya sama. Sama-sama namanya timbangan, tapi timbangan dunia sama timbangan itu dari dalam. Kenapa kok namanya sama? Kenapa kok tidak juga? Kaidahnya adalah supaya kita itu lebih bisa memahami keimanan-keimanan secara terukur. Seandainya namanya sudah terkenal, itu bisa membuat kita tidak terkenal. Ya. Misalkan Rasulullah sudah baik selamat, tahu? Sama-sama telah banyak namanya sama. Cuma fikir telah terkenal. Tapi setidaknya orang itu langsung bisa baik. Memahami. Ya. Tapi benar ada yang ini sengaja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimbang apa yang sudah abangnya atau orangnya. Apakah kesempatannya? Yang ditimbang dengan timbangan pada yang sama nanti apanya? Uangnya? Apakah amalnya? Apakah cacat amalnya? Tiga-tiga. Amalnya. Amalnya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Kali-kali. Catatan awal. Ketiga-tiga. Awal. Ya. Terus. Ya, saya anggap yang menjawab salah satu itu ialah alat satu ini. Jawaban ini khusus. Tapi dapat emas atau hut sekor. Tuhut dapat sekor. Bukan berarti cuma sekor. Tapi alat kabel bisa. Ya. Tuhut. Apa yang bikin bang? Amalnya. Ya. Di antara. Apalagi catatan amal? Di antara. Apalagi orangnya? Di antara. Ini apa kata-katanya? Menggabung semua. Betul. Yang berimbang itu. Ya. Semuanya berdasarkan dalil yang Catatan amal dalilnya ialah hadis Ibnu Abbas. Ya. Ada seorang yang memiliki amal kesalehan banyak sekali. Tapi tidak pernah terdapat sedikit pun. Ketika catatan amal kesalehannya ditujukan kepada orang itu, sudah langsung pasrah. Sudah mimpinya itu merata. Bahaya kami ini bisa. Dirinya sudah hancur, tidak akan ada keluar apa. Tapi Allah menyatakan tidak akan kembali ini. Siapa kompetensi yang memiliki kapasitas tauhidnya di bawah. Cara tauhid itu tiba. Yang mengirim catatan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Permalaikatnya. Tidak terkirim sendiri secara otomatis. Tapi ada wakil yang memang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengirim catatan. Tidak perlu imannya. Ya. Dalam ilmu na'am. Amal lain jabat nak tulfa yo ba diangkat kehadirat Allah amal lain amal Allah nak tulfa ya kalau ada sesuatu yang mesti nak tulfa itu karena Allah boleh dalam makhluk itu nak nom tuan tak ini pak doa Allah Fulanun Zaidan. Si Fulan Kamukun Zaid. Fulan itu fakir kuasi. Zaidan itu makhluk objek. Kalau pikiran ini sudah dibikin majmur menjadi dua besar, maka pulang pulang saya sebuah zaitun di opakkan di zaitun menjadi dua besar. Dua besar saya, ibu. Kalau saya berpukul masih ada ya? Memukul pelaku. Nih, diangkat dari Allah angkat waktu malam. Ada yang mengangkat. Itu takdir. Kenapa kau tak disebutkan? Pak Yaya, kenapa kau dibuang? Bukan ada yang mengangkat. Nah, ini sebab. Di antara yang ialah ini. Karena sudah diketahui. Sehingga dapat disebutkan. Maka langsung paham. Nah, bukan sebab amal yang mengangkat amal itu dari Allah yang sama mereka. Bukan. Ya, untuk disebutkan. Sama-sama. Ada yang bertanya, dasarnya mengangkat, mengambil kainnya dari dari sini, tidak ada kata-kata malaikat. Aljawab malaikatnya sebagai kain yang dibuang, karena itu ketahui untuk mereka ya, misalkan dalam menyerahkan amal, karena tidak Allah Subhanahu Wataala, sehingga tidak perlu di yang lain. Waktu ini kalau insan ta'ifah, manusia dikatakan dalam keadaan dikutakan. Tapi ada yang dikutakan. Siapa yang dikutakan? Allah Subhanahu langsung terjawab, enggak ada kata Allah. Jawab, itu bagian saya ya, dibuat. Itu karena saya dapat. Saya dapat. Al-Iman di sifatul wajhi lillahi azza wa jalla. Sama imani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajhi. Jadi memang imani bahwa Allah memiliki sifat wajhi. Ya. Nama namanya wajah kita dan wajah Allah. Namanya sama wajah. Tetapi berbeda satu sesuatu. Wajah Allah sama wajah lain. Lain tak ada kisah itu Allah sama wajah. Tidak ada yang sama. Allah namanya wajah manusia. Dalilnya ada itu. حجاب الله حجاب الله حجاب apa حجاب itu penutup ya biasa dipakai untuk kalau ada orang yang pakai kaca ya atau orang bicara dengan perempuan itu di balik juga. Tapi tidak kelihatan orangnya, tidak kelihatan wajahnya. Ya. Rasa hijab itu wajah dalam hal ini. Karena disebutkan dalam lafaz berikutnya. Lafaz berikutnya. Lafaz berikutnya. Lafaz berikutnya. Masalah yang diperlukan. Seandainya hijabnya itu bukan niscaya cahaya wajah Allah akan memakan semua makhluk yang dilihat oleh Allah. Namun mereka secara sesuatu semuanya jalan. Sudah marah lagi bukan oleh Imam Al-Baghawi dan lain-lain. Ayat Nur wajah. Sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ini disebut dengan sifat zatiyah. Sifat zatiyah. sifat Allah terhadap sifat dzatiyah sesuai dengan fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat-sifat yang terkaitnya dengan Allah. Kalau ada sifat fi'liyah, sifat-sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Wajah terkait dengan zat Allah. Ya, sifat dzatiyah. Ini disebutkan dalam Al-Quran As-Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali mengharap wajah Allah. Walaupun aku belum tahu awal siapa. Dan apa yang sabar, mereka mengharap wajah Allah. Wajah di sini tidak boleh diberi makna ridho Allah. Ridho Allah ada sendiri. Walaupun ada sendiri. Nah, kita kalau berifat arah mengharap wajah Allah, sudah mengharap wajah, wajah dan ridho di sini. Karena apa? Tidak boleh diartikan dengan ridho. Nah, seperti dalam hadis, ya, bahwasannya wajah Allah itu ada ridho yang terbuat dari cahaya, ridho ya. Nah, sesuatu yang ada penutupnya akan terbuat dari cahaya, bisa membakar semua makhluk yang dilihatnya, sesuatu yang apa ini? Gerak untuk berwujud, ya, bukan sesuatu yang abstrak semacam ridho. Ridolah seperti yang baik. Sejauh kebetulan, itu bisa kita bukan dengan riwayat yang muslim. Oh, dan yang kerja dengan nur. Lalu, kata kamu, la'asrafat subuhan wakili, tanpa ilai bakarahu. Sejauh kita yakin saja, wajah Allah dia sama dengan wajah makhluk manapun. Ini, ya. Nah, kemudian yang mana kita azab Allah di jalan yang ada sini terdapat bahwa makhluk tidak mungkin diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi wajahnya ketika di dunia. Jadi makhluk tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Karena kau Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa hari Allah itu wahai Nabi Musa perlihatkanlah Allah kepada kami rangkangan setiap kali kita melihat Allah di mana kepala. Permintaan harus dikabulkan oleh Allah kepada kepala. Tetapi jika mereka mampu melakukannya, kalau tidak mampu berarti kemudian Allah menampakkan diri, maka kamu jangan menurut saya. Tidak mampu menahan ini. Masya Allah. Semua cinta. Bahkan ada yang mengatakan mati. Yang kemudian juga kembali. Kalau mungkin itu Allah tidak ada misal bagi Allah. Ya. Tapi kita diberi kemampuan bagi Allah. Untuk kembali. Ada yang berkata bukan saja dalam riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menerima Allah ketika terjualnya. Isfah Mu'taj. Riwayat-riwayat yang menyebutkan masalah itu tidak ada yang bersuara. Kalau ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain, melihat Allah sebenarnya, itu maksudnya posisi Rasulullah SAW sangat dekat, sampai hatinya yakin itu Allah. Tapi yang dia tidak bisa melihat wajah Allah, karena tetap kembali. Namanya melihat Allah sebenarnya. Kata mereka sepuas puasnya untuk melihat keindahan wajah Allah. Bagaimana yang sudah lakukan keindahan khususnya wajahnya. Bagi orang-orang berpikir tetap baik dalam ibadahnya, tetap baik dengan utamanya, mereka akan mendapatkan al-khusna. Tafsir ke dalam hadis ay al jannah, jadi itu luar biasa dan mendapatkan pahala istimewa, yakni an-nazar ila wajhillah ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan di saat semua penghuni surga berusaha menikmati keindahan surga, menikmati kelezatan-kelezatan buah-buahan surga, makanan-makanan surga. Apa itu Allah SWT di dalam mereka? Kemudian, khidratnya di tempat. Seluruh surga kita melihat Allah SWT. Seluruh surga. Ini adalah hal. Bagaimana jelasnya mereka berdiri? Langsung semua kenikmatan-kenikmatan yang di surga itu rasa tidak apa-apa, dia dapat kenapa mereka menikmati lezatnya melihat wajah Allah SWT. Maka melihat wajah dan merasakan kelezatan, oh tidak. Nah, contoh saja akan membandingkan tentang nikah. Seorang mau menikah, nazar, melihat calon istrinya cantik, masya Allah, bahkan katakan wanita tercantik di desanya. Ya, makan roti, takjub, penuh takjub, mahal zat, ya. Baru kisah Allah kepada Rasulullah. Lalu kita kenal dunia. Apalah kamu lepas ke Allah? Allah jadi sesungguhnya Allah tahu ini. Maha tinggi. Kita melihat yang mahal dengan tinggi dan Allah. Hati tenang. Masakan kenyamanan. Kelezatan. Kenyamanan. Ya, ya. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala semua dan sisinya ada dan ini kerasa, kerasa bangsa dia berkata Allah Subhanahu wa ta'ala ya seandainya kita berada dari kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melihat wajahnya untuk kerasa bangsa kita saya berkata Allah. Kenapa kita selalu dirundung penasaran? Mati penasaran, kita pikir dengan penasaran menikmati surga dengan masih menyimpan rasa penasaran. Allah yang kita sembah, Allah yang kita minta. Tak suka lihat Tuhan. Ya, nah. Maka melihat wajah Allah ini merupakan harapan dari amalan tapi pada Tuhan hamba keimpah yang banyak kenapa? Ya ini mendapatkan wajah ya kita tujuh dalam amalan mana itu? Ya wa ma tanfiqun illa apa ini? Istilah wa jumlah. Tidaklah kalian cepat kecuali mengharap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beberapa faedah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat, insyaallah kita lanjutkan habis dan ketika pada pertemuan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semuanya surganya untuk menikmati keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.